wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal bar. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda dalam kajian tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas ayat ke-69 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Dan ayat-ayat ini antara lain membahas seputar janji Allah kepada umatnya yang taat yang akan ditempatkan pada tempat yang sama dengan Rasul, anjuran agar selalu bersikap hati-hati. Ayat-ayat ini juga mengecam orang-orang yang munafik serta mendorong kita untuk selalu berjuang dan bersemangat dalam menghadapi musuh dan kewajiban untuk membela orang-orang yang lemah. Baiklah pemirsa, mari kita dengarkan kajiannya dari narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengajian Nurul Falah Citeuyeum, Ar-Rahman Tangerang, Al-Furqan Citeuyeum, dan Al-Hudah Bekasi. Terima kasih sudah bersama kami. Baik Pak Quraish, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'i Allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Itu ayat yang akan kita terangkan. Sebelum ayat ini, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang yang taat kepada Allah. Ayat-ayat yang lalu menggambarkan apa ganjaran yang dijanjikan Allah terhadap mereka yang taat itu. Antara lain pada ayat 67 itu dinyatakannya, kalau memang mereka itu taat, maka pastilah kami anugerahkan kepada mereka ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar itu tidak tergambar di dalam benak mereka. Juga dikatakan, dan pastilah kami antar mereka masuk ke jalan lebar yang lurus. Nah, lebih jauh, ayat yang kita terangkan dalam episode ini, yang saya bacakan tadi, terjemahannya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, dan seterusnya. Mari kita lihat. Dan siapa yang taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu adalah melaksanakan perintahnya. Melaksanakannya sepanjang kemampuan kita. Dan menjauhi larangannya disertai dengan pengagungan kepada Allah. Itu namanya taat. Bukan karena terpaksa. Ada anak, saya kata, ayo pergi sholat. Tidak mau. Kalau tidak, saya pecut. Dia taat atau tidak? Tidak taat. Itu bukan namanya taat. Wa may yuti'illah war rasul. Begitu juga taat kepada Rasul disertai dengan pengagungan dan penghormatan kepada beliau. Fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihi. Sebelum kita lanjut. Ini ayat turun karena ada seorang sahabat Nabi bernama Sauban. Ini sangat mencintai Nabi. Suatu ketika dia terlihat amat sedih. Karena Nabi bertanya kepadanya, kenapa kamu sedih? Dia jawab, wahai Nabi, saya akan meninggal. Kamu juga akan meninggal. Kalau di akhirat nanti, saya takut tidak lihat lagi kamu. Kamu kan kedudukanmu sangat tinggi. Saya ini di bawah. Maka turun ayat ini. Menjelaskan bahwa maksudnya, hai Sauban dan orang-orang yang seperti engkau. Siapapun yang taat mengagungkan Allah dan Rasulnya, dia akan bersama. Ya, jadi kita-kita juga insya Allah bisa bersama. Karena ini yang dijanjikan di sini. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'alladina an'amallah. Bersama. Kita perlu garis bawahi. Saya akan beri contoh. Si A bersama presiden. Apa itu berarti kedudukannya sama? Dia selalu bersama presiden. Dia selalu bersama menteri. Apa dia? Oh, dia sopirnya. Kan bisa begitu. Nah, jadi jangan anggap bahwa kedudukan Nabi itu begitu tinggi, dia juga akan ada di sana. Tidak. Hanya kebersamaan itu bahwa dia mudah bertemu, ada hubungan, dan lain-lain. Ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim. Nah, kita lihat. An'amallahu alaihim. Allah menganugerahkan nikmat kepada mereka. Apa itu nikmat? Kita ambil rumusnya nikmat. Semua yang berlebih dari modal Anda. Itu nikmat. Ya kan? Oke. Kita kemudian bertanya. Anda punya modal apa? Punya modal? Anda tidak punya modal. Hidup ini nikmat atau bukan? Karena duluan Anda ada. Kesehatan ini nikmat, uang ini nikmat, kedudukan ini nikmat, anak itu nikmat, semua nikmat. Karena Anda tidak punya apa-apa, Anda nol. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena itu, kalau Anda ditimpa musibah, selama musibah itu tidak menyentuh iman dan keislaman Anda, maka itu ringan. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, baru jelaskan siapa itu, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Satu lagi singkat, kita baca Al-Fatihah ya. Apa kita baca di Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lebar yang lurus, antarlah kami masuk ke jalan lebar yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu yang engkau beri nikmat? Dijelaskan oleh ayat ini. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Saya kira itu. Kita masih akan mendengar lanjutan dari kajian ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak kembali lanjutan uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Bersama para nabi. Nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membimbing manusia, memiliki sifat-sifat terpuji seperti cerdas, amanah. Itu ada empat ya, sidq al-amanah, tabligh wal-fatanah. Ya, selalu jujur, selalu berkata benar, cerdas sehingga tanggap menghadapi apapun, amanah, jujur, dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, setelah itu, as-siddiqin, mereka itu tidak mendapat wahyu dari Tuhan, tetapi mendapat bimbingan dari Allah, boleh jadi melalui ilham, boleh jadi melalui mimpi-mimpi, tetapi yang jelas sikap dan perbuatannya selalu benar. Asy-syuhada, orang-orang yang gugur membela kebenaran, atau orang-orang yang wajar tampil menjadi teladan-teladan. Dan as-salihin, orang-orang yang banyak sekali melakukan amal-amal kebajikan. Baru dia katakan, fahas wa hasuna ulaika rafiqa. Yang disebut empat ini adalah teman yang sebaik-baiknya. Kalau Anda tidak, kita sekarang tidak bisa lagi berteman dengan Nabi, maka kita bisa berteman dengan siddiqin, syuhada dan salihin. Rafiqa, rafiq itu terambil dari kata rifq yang berarti lemah lembut. Syarat mutlak untuk teman seseorang adalah dia harus bersikap lemah lembut pada Anda. Tidak kasar. Nah, ini dikatakan maka mereka itu adalah sebaik-baik rafiq, maksudnya sebaik-baik teman yang penuh kasih dengan Anda. Nah, jadi ini tadi Nabi penuh kasih dengan siapa yang bersama beliau. Itu rafiq namanya. Oke. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah anugerah yang sangat besar dari Allah dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Apa maknanya? Dia tahu masing-masing dia akan beri tempat yang wajar karena dia Maha mengetahui. Kalau orang lain tidak tahu bahwa Anda taat, Anda tidak usah risau. Karena apa? Cukup Allah yang tahu. Nah, ini mengantar orang untuk lebih ikhlas lagi melakukan aneka kegiatan. Setelah menjelaskan ini, ayat berikutnya berbicara tentang keharusan siap menghadapi lawan. Kita hidup ini ada lawan kita. Paling tidak hawa nafsu kita. Ya kan? Paling tidak kondisi sosial kita itu lawan. Kemiskinan itu lawan. Ya. Kebodohan itu lawan. Narkoba itu lawan. Boleh jadi ada orang-orang juga yang menjadi lawan kita. Waktu turunnya ayat ini, itu berkaitan dengan orang-orang waktu itu. Orang-orang musyrik. Nah, di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidzrakum. Hidzir itu artinya hati-hati. Khudzu artinya ambillah. Kita terjemahkan harfiah, nanti kita pahami apa artinya. Ambillah kehati-hatian kamu. Apa maknanya itu ambil kehati-hatian? Saya beri contoh. Ini buku, saya letakkan di sini. Saya jalan, saya ambil enggak buku saya? Tidak. Kalau saya ambil buku ini, selalu bersama saya kan? Nah, kehati-hatian digambarkan sebagai sesuatu. Kalau saya tidak ambil kehati-hatian, itu saya pergi dengan tidak hati-hati atau saya pergi dengan hati-hati? Tidak. Kalau saya tidak, nah ayat ini berkata ambil kehati-hatian kamu. Artinya selalu harus hati-hati. Jangan tidak pernah tidak hati-hati. Dalam salah satu episode saya pernah menguraikan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian. Walaupun Anda tidak lihat, ini bisa jadi ada di sini. Seperti seorang anak mau keluar rumah, mobil lalu lalang, ibunya pesan apa? Nak, hati-hati terus. Ya kan? Nah, khudzu hidzrakum. Ambillah kehati-hatian kamu, yakni berhati-hatilah terus. Kalau menghadapi musuh yang manusia, senjatamu kamu bawa. Kalau menghadapi setan, takwamu kamu kuatkan. Kalau sekarang ambil hidup ini harus hati-hati. Khudzu hidzrakum, baru dia katakan famfiru subatin wamfiru jami'a. Maka berangkatlah, tampillah dengan berkelompok-kelompok, datau tampillah bersama-sama. Kalau kita punya musuh banyak, biar satu kelompok hadapi ini, yang ini hadapi itu, yang ini hadapi. Kalau mereka secara frontal, kita juga secara frontal. Itu tuntunan ayat kita ini. Baru dilanjutkan. Wa imminkum laman yubati'anna fa'in asabatkum musibah. Qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akun ma'ahum syahida. Ada di antara kelompok kamu wahai orang-orang mukmin yang munafik. Bagaimana bentuk kemunafikannya? Mereka itu bermalas-malas. Disuruh berjuang, aduh jangan dulu deh. Nanti deh. Maka fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'ahum syahida. Kalau kamu ditimpa oleh musibah, apa kata mereka? Syukur saya tidak ikut dengan dia. Ya kan? Lam akum ma'ahum syahida. Bagaimana kalau kamu dapat keuntungan? Apa kata mereka? Kita lanjutkan, kita dengarkan surat. Baik, Pak Kurey. Pemirsa, orang-orang yang taat adalah orang-orang yang berhati lemah lembut, dan mereka akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan Al-Quran mengingatkan kita untuk bersiap siaga menghadapi musuh, baik musuh di dalam maupun musuh di luar, yaitu orang-orang munafik. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kajian Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Kurey Shihab. Dan kini mari kita simak kembali uraiannya. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang munafik yang ada hidup di zaman Nabi, dan saya kira ini seterusnya seperti itu, karena ini sih munafik. Kalau kamu ditimpa musibah, mereka berkata, syukur sekali saya tidak hadir bersama mereka. Tetapi kita lanjutkan. Walain asabakum fadlum minallah. Kita mau garis bawahi dulu. Sewaktu ayat ini berkata musibah, lain asabatkum musibah, dia tidak sebut musibah itu datangnya dari mana. Tetapi waktu dia sebut tentang fadl, anugerah, kalau kamu mendapatkan anugerah, itu di garis bawahinya minallah. Nah, kalau begitu, semua anugerah yang diterima itu pasti sumbernya dari Allah. Tetapi kalau musibah, boleh jadi penyebabnya Anda. Jangan pernah menisbahkan suatu musibah, cari penyebabnya, oh saya nih yang salah. Apa kata orang-orang munafik? Wala in asabakum fadlum minallah la yaqulanna ka'allam yakum bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Kalau dapat keuntungan, kalau perang menang, kalau kegiatan ini menguntungkan, mereka berkata apa? Aduhai, coba sekiranya saya juga ikut. Pasti saya dapat untung. Pasti saya dapat kemenangan. Baru ayat ini menggarisbawahi. Ka'allam takun bainakum wa bainahum mawadda. Seakan-akan tidak ada hubungan harmonis antara kamu dengan mereka. Ini saya ingin garis bawahi. Sebenarnya orang munafik itu tidak ada hubungan harmonisnya dengan yang mukmin. Tetapi ayat ini berkata seakan-akan tidak ada hubungan harmonis. Mawaddah itu hubungan harmonis. Mawaddah itu hubungan cinta yang nampak dengan jelas dalam kehidupan ini. Tapi itu orang munafik pintar pura-pura. Jadi biasa dia udah baik-baik seakan-akan dia akrab dengan kita, padahal hatinya buruk. Nah ini yang digambarkan oleh ayat ini. Orang-orang munafik itu kalau kamu kena musibah, dia senang, syukur saya tidak ikut. Tapi kalau kamu kena ini, dia ingin untuk ikut. Padahal sebenarnya hati mereka tidak seperti itu. Selama ini hanya berpura-pura. Satu hal lagi yang kita ingin terangkan di sini, fa'afuza. Fauz itu biasa diartikan keberuntungan, biasa diartikan menang. Di dalam Al-Quran ada 29 kali kata yang seakar dengan fauz. Tetapi yang berbentuk saya menang hanya satu kali. Kenapa? Karena orang munafik itu kemenangan buat dia materi dan dia mau untung sendiri. Kita kalau lebaran mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Itu bentuknya tunggal atau jamak? Jamak. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena sifat orang beriman itu ingin untung bersama. Kalau munafik hanya sekali yang digambarkan sih, afuzu, saya yang untung, yang lain rugi saya tidak peduli. Itu gambaran Al-Qur'an. Baik. Fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya. Jika demikian, hendaklah hendaklah berjuang di jalan Allah orang-orang yang membeli kenikmatan akhirat dengan dunianya. Apa maknanya itu? Kita seringkali harus mengorbankan kenikmatan sementara untuk mendapatkan kenikmatan abadi. Nikmat di dunia ini sementara, nikmat di akhirat itu yang kekal. Nah, hendaklah orang-orang ini yang bersedia mengorbankan kenikmatan sementara demi mendapat kenikmatan yang abadi, hendaklah mereka berjuang. Hendaklah mereka berperang kalau memang diserang. Nah, baru dikatakan, tadi saya sudah katakan, berjuang itu kita punya musuh macam-macam. Berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan kebodohan, itu semuanya. Hendaklah berjuang. Dan seringkali dalam perjuangan itu kita menderita. Tapi hendaklah demi mendapat kebahagiaan yang abadi. Baru dia janjikan, siapa yang berjuang di jalan Allah, lalu dia terbunuh, atau dia menang, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun hasil dari perjuangan itu pasti dapat balasan dari Allah. Itu sebabnya dulu kita, seorang yang berjuang itu tidak berhenti berjuang kecuali salah satu dari dua yang didapatnya. Mendapatkan apa yang dia perjuangkan atau dia tidak bisa berjuang lagi dengan mati. Dulu kita zaman perjuangan, kita punya leluhur ini, waktu perjuangan kemerdekaan itu mereka berkata apa? Merdeka atau hanya dua. Ini di sini yang digambarkan. Apapun hasil dari perjuangan Anda, terbunuh, mati, atau menang, Allah akan berikan ganjaran. Itu yang dimaksud oleh ayat-ayat kita ini. Saya kira demikian. Baik, Pak Qurais. Pemirsa, demikian jelas dan rinci Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan ini. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Qurais, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak dan atau Ibu. Kalau kita selamat dari suatu bencana yang tertimpa pada saudara kita, kemudian dalam hati kita berterbesit kata-kata Alhamdulillah, untung saya tidak kena musibah itu, apakah itu merupakan ungkapan rasa syukur atau gejala awal dari kemunafikan? Terima kasih. Dalam agama ada anjuran untuk bersyukur, anjuran untuk mengucapkan Alhamdulillah pada saat kita melihat ada kekurangan di pihak lain. Tetapi itu bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa hanya sampai di situ. Kita mesti tambah supaya tidak terkena kemunafikan ini. Kita mesti tambah, misalnya di ayat kita yang kita terangkan tadi, oh dia meninggal, untung saya tidak di sana. Mesti ditambah, seandainya saya ada di sana, saya pasti bela dia. Seandainya, jadi ada ininya. Jadi kita tidak ingin berkata bahwa orang yang bersyukur ketika melihat ada orang lain yang kena musibah lantas berkata Alhamdulillah, karena itu salah satu ajaran agama. Tetapi ketika itu juga harus terbetik di dalam hati, kasihan ya, kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Nah, itu baru ini. Sikap orang munafik ini tidak begitu. Dia berkata, untung saya tidak ke sana, memang saya sudah bilang jangan pergi. Ya kan? Nah, itu yang terkejam. Iya, karena kan iblis mengganggu di hati kita, Pak Quraisnya. Jadi kalau kita berhenti pada saat itu, iblis langsung mengajak kita untuk munafik, ya Pak Quraish. Jadi jangan berhenti di sana. Nah, di sisi lain, jangan menampakkan rasa syukur itu di hadapan yang bersangkutan. Kita lihat ada orang sakit keras ini, terus kita sujud syukur, Alhamdulillah saya sehat. Itu enggak. Kasihan ya dia begini, baru kemudiannya baru kita mengucapkan syukur. Oke. Baik. Ya, selanjutnya penanya. Kadang terjadi pada sebagian orang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasa seolah-olah dirinya adalah yang paling dekat kepada Allah, yang paling disayang oleh Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar kita tidak takabur ketika bersyukur? Bagus, bagus, bagus. Sekarang begini, kita harus sadar bahwa apapun yang menimpa Anda, baik itu keberuntungan, baik itu nikmat, atau itu musibah, maka itu sebenarnya ujian. Jangan duga bahwa kalau orang bergelimang dalam nikmat, dalam kekayaan, dalam kesehatan, itu tanda Allah cinta dia. Belum tentu. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia, kalau dia sudah mendapat nikmat Allah, dia kata, oh ini Allah senang sama saya nih. Allah memuliakan saya. Kalau dia ditimpa musibah, dia kata bahwa Allah tidak senang sama saya, Allah menghina saya. Lanjutan ayat itu berkata, kalla, tidak. Bukan itu ukurannya, cinta dan senang Allah. Sekarang kita diuji sampai mati. Hasil ujiannya di sana. Diumumkan di sana. Di sini belum ada pengumuman hasil ujian. Ya, jadi itu selalu yang harus ditanamkan dalam hati. Bahwa ini ujian. Itu sebabnya Nabi Sulaiman yang diberi begitu banyak nikmat, dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini kenikmatan yang saya terima ini adalah anugerah Allah untuk menguji aku. Saya syukur atau saya kufur. Oke? Okay? Ya, karena sebagian manusia menganggap kalau diuji itu dengan kesusahan ya Pak. Iya, padahal kalau mau kita nilai, diuji dengan kesusahan itu lebih ringan daripada diuji dengan kesenangan. Kenapa? Orang yang diuji kesenangan seringkali lupa Tuhan. Ya, orang yang diuji dengan kesusahan ingat Tuhan. Ah, itu ya. Dia. Oke. Okay. Dan sebagian orang mengatakan, wah Allah tidak sayang sama saya nih karena Allah tidak menguji ya. Saya dengan kesusahan gitu Pak. Ya. Padahal sebenarnya kesenangan itu pun sebuah ujian ya Pak Quraisy. Sebuah ujian, betul. Baik. Pemirsa, kita akan melanjutkan kesempatan ini, tapi setelah pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah, mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kembali pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Saya sering mendengar orang mengatakan bahwa jihad dengan senjata sudah tidak kontekstual lagi dengan zaman sekarang. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Jihad dengan senjata adalah cara terakhir untuk mempertahankan atau merebut hak kita. Kita tidak bisa berkata sekarang ini bahwa jihad dengan senjata tidak kontekstual lagi. Hanya kita bisa berkata bahwa sebenarnya sudah ada cara-cara lain dewasa ini yang bisa dikedepankan sebelum jihad dengan senjata. Penjajahan sekarang ini tidak lagi dengan menggunakan senjata, tetapi dia jajah kita dengan ekonomi. Tidak pakai senjata tuh, dengan budaya, dengan pendidikan, dengan teknologi, itu semua sudah bisa digunakan tanpa senjata. Tetapi dalam saat yang sama kita tidak berkata bahwa sudah tidak relevan lagi. Di mana-mana masih, kita ambil pejuang-pejuang Palestina, itu kan menggunakan senjata tuh. Ya. Kita tidak berkata bahwa itu tidak relevan lagi. Tapi kita ingin berkata bahwa itu jalan terakhir. Kalau kita bisa merebut hak kita dengan diplomasi, dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, maka itu jauh lebih baik daripada menggunakan senjata. Saya kira. Iya. Jadi orang suka bingung sekarang Pak Koresi, jihad dengan jahat itu kayaknya hampir-hampir sama, karena kebanyakan yang diperangi orang saudaranya sendiri, ini gimana? Iya, jihad lain dengan jahat. Jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh. Nah, jihad ini ada namanya jihad, ada namanya ijtihad, ada namanya mujahadah. Itu ada tiga istilah, semua terambil dari akar kata upaya sungguh-sungguh. Ya. Mujahadah itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk memerangi nafsu. Ijtihad itu upaya sungguh-sungguh untuk berpikir, mendapatkan sesuatu. Jihad secara umum orang berkata bahwa itu mengangkat senjata. Padahal sebenarnya jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh, bisa upaya dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan senjata, bisa dengan harta, bisa dengan waktu. Segala yang berkaitan dengan diri manusia, dia bisa lakukan jihad terhadapnya. Begitu juga pengorbanan. Bisa korban jiwa ya. Korban harta bisa. Korban perasaan. Bisa juga. Okay. Baik. Okay. Baik, penanya berikutnya. Pada ayat 71, kita diperintahkan untuk bersikap waspada terhadap orang-orang munafik. Bagaimana cara mengidentifikasi kepribadian munafik? Faktor apa saja yang bisa membuat orang terjerumus kepada munafik? Sebenarnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, banyak sekali uraian tentang tanda-tanda orang munafik. Kita ambil contoh dari Al-Quran. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak sholat, aduh malas-malas dulu deh. Nah, itu sudah tanda-tanda kemunafikan, ya toh. La yadhkuruna Allaha illa qalila. Sedikit sekali dia zikir pada Allah. Sedikit sekali dia mengingat Allah. Kalau di hadis ada uraian ayatul munafik salah. Tandanya orang munafik itu ada tiga. Kalau dia berbicara bohong, ya. Kalau berjanji dia ingkari janjinya. Kalau diberi amanat, dia khianati amanatnya. Banyak-banyak sekali. Di awal suratul Baqarah itu ada juga uraian tentang orang-orang munafik. Allah menjelaskan tentang orang kafir hanya 2 ayat. Tapi menjelaskan tentang orang munafik 11 ayat. Karena apa? Ini sulit dideteksi ini. Nah, apa antara lain? Kalau diajak, kalau diberi nasihat, dia tidak mau dengar nasihat. Kalau disuruh, ayo kamu berbuat baik yuk. Dia katakan, saya sudah berbuat baik, sudah lama saya berbuat baik, padahal dia berbuat jahat. Selalu menghendaki keburukan. Kalau diberi nasihat, dia letakkan jarinya di telinganya. Dia tidak mau dengar. Itu sebahagian dari tanda-tanda orang munafik. Nah, untuk menghindarinya, itu banyak cara untuk menghindarinya. Yang pertama adalah kesadaran. Harus ditanamkan dulu kesadaran. Harus ditanamkan keimanan. Bahwa memang Allah wujud. Memang setiap aktivitas pasti ada ganjarannya. Ada hari kemudian. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang baik. Banyak-banyaklah mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kalau tidak, terbina itu kemunafikan. Dan Al-Quran itu melukiskan begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakitnya. Apa maksudnya Allah tambah penyakitnya? Saya jelaskan. Kita lihat. Orang kalau sakit, tidak berobat, tambah sakit atau tidak? Tambah sakit. Kalau dia sudah punya kemunafikan, dia tidak mau obati hatinya, dia tambah sakit. Nah, karena itu sebagian cara-cara untuk menghindari kemunafikan itu. saya kira. Baik. Tapi kalau ujian yang dihadapi oleh para ibu-ibu, anak-anak yang sudah mukalaf, anak remaja gitu, tidak mau sholat, bukan tidak mau, susah untuk sholat, tapi ini termasuk atau tidak Pak Kores? Begini, itu perlu ada pembiasaan. Anak-anak perlu kita biasakan, itu sebenarnya dibiasakan sejak umur 7 tahun dia sholat ya. Masih bisa ditoleransi itu. Tetapi kalau sudah tua masih malas, waduh. Baik, Pak Kurais, kesimpulan untuk menutup hari ini. Oke, kita ingin ini kesimpulannya barangkali. Yang pertama, yang taat, siapa mencintai seseorang dan patuh kepadanya, dia akan bersama orang itu kelak di hari kemudian. Kalau begitu, pilih-pilihlah orang yang Anda patuhi dan Anda cintai. Jangan mencintai orang jahat, karena kan Anda akan bersama dia. Itu satu. Yang kedua, ambillah kehati-hatian Anda, dalam arti hidup ini harus selalu berhati-hati. Jangan sampai tanpa sadar terbawa oleh rayuan setan atau oleh rayuan nafsu atau terkalahkan oleh musuh. Yang ketiga barangkali adalah sifat orang munafik itu mau menang sendiri. Kalau orang mukmin senang, dia mau ikut senang. Kalau orang mukmin susah, dia biarin aja. Itu saya kira sebagian dari kesimpulan ayat-ayat kita ini. Baik, terima kasih Pak Kores atas penjelasannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dapat memberikan kehati-hatian kepada kita agar tidak terjumus dalam sifat-sifat kemunafikan. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan tinggi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah yang jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawar jati, ciri mungkin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sepi terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan terus menjepit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan tinggi, prestasi mudah diraih. Keruh, batin selalu gemuru. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Hey, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mungkin